Sampai di mana ucapannya? Baik. Wala takrul fahisha. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله قال الشارح رحمه الله تعالى قوله ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده dan jangan kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik sampai mereka dewasa. Qala Ibn Atiyah, hadha nahyun 'amun 'anil qurbi alladhi ya'ummu wujuhat tasarruf. Ini adalah pelarangan secara umum dari mendekati harta anak yatim, umum dari semua kemanfaatan yang bisa diambil dari hartanya anak yatim. Barakallahu fikum. Jangan mendekati, jangan memakannya, jangan memanfaatkannya, jangan menjualnya, jangan. Barakallahu fikum. Wa fihi saddud dari'ah. Di ayat ini juga saddud dari'ah, menutup celah, menutup jalan. Yani mendekatinya saja tidak boleh, apalagi memanfaatkannya, mengambilnya, memakannya. Ada yang mengatakan, oh saya tidak makan, karena mereka dengar alladzina ya'kuluna amwala al-yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim, nah mereka mendengar memakan harta anak yatim, dia mengambilnya tapi tidak memakannya, kata dia, beli motor, beli HP, beli macam-macam, sama saja. Barakallahu fikum. Ini secara umum, la taqrabu, jangan kau dekati. Baik. Ini menutup jalan. Baik. Menutup peluang untuk memanfaatkan harta anak yatim. Tsumastasna ma yahsunu. Kemudian dikecualikan dari pelarangan ini adalah mendekatinya untuk mengusahakan baik harta anak yatim. Mau mengembangkannya, mau mengusahakannya. Wa huwa sa'yu fi namaihi. As-sa'yu fi namaihi. Ya, mengusahakan untuk mengembangkannya. Seperti ketika harta anak yatim ini dalam bentuk misalnya tanah. Anak yatim kan belum tahu apa-apa, belum bisa bercocok tanam. Maka tidak apa, digarap tanahnya dan diajari anak yatim ini tuh menggarap sawah atau menggarap ladangnya. Hasilnya ya untuk anak yatim itu. Barakallahu fikum. Wa huwa sayu fi namaihi, usaha untuk mengembangkannya bukan untuk menghabisinya. Qala Mujahid allati hiya ahsan at-tijaratu fihi. Baik. Kalau nampak peluang yang namanya barakallahu fikum perdagangan kan terkadang untung terkadang rugi, tapi ketika dia melihat ada peluang besar untuk untung, maka silahkan dia mengelola harta anak yatim untuk dikembangkan. Baik. Dan jangan dia memanfaatkannya atau memperdagangkannya dalam kondisi dia tahu bahwa kemungkinan ruginya lebih besar. Baik. Wa qawluhu hatta yablugha ashuddah. sampai mereka menjadi orang dewasa. Qala Malik wa ghairuhu huwa ar-rusyd wa zawalus safah. Ar-rusyd, kelulusan pikiran dan hilangnya kebodohan. Ini anak-anak kan kalau masih kecil, la yuhsinut tasarruf namanya. Tidak bisa memperlakukan hartanya dengan cara yang baik. Anak yatim kalau dia diberi uang 1 juta, dia bagi-bagi itu uang. Barakallahu, atau dia beli balon semua. Apa al-muhim, dia tidak bijak dalam memperlakukan, atau dia bawa entah kemana kemudian lupa. Namanya la yuhsinut tasarruf. Dia belum mampu untuk memperlakukan hartanya sendiri. Anak-anak. Lah sampai kapan? Ya sampai mereka dewasa, sampai muncul pikiran dewasanya dan hilang kebodohannya. Ma'al buluk disertai dengan kedewasaan. Taib wa ruya nahu hadza an Zaid bin Aslam wa Sya'bi wa Rabi'ah wa ghairuhum. Diriwayatkan yang semisal dengan ini oleh Zaid bin Aslam, Asy-Sya'bi dan Rabi'ah dan yang lainnya. Wa qawluhu wa awfu al-kaila wal mizana bil qist. Hendaknya kalian penuhi takaran dan timbangan dengan adil ketika kalian menakar atau menimbang. Qala Ibnu Katsir ya'muru ta'ala bi iqamatil adli fil akhri wal i'fa. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, di ayat ini Allah memerintahkan untuk ditegakkan keadilan dalam masalah mengambil dan memberi. Barakallahu bikum. La nukallifu nafsan illa wus'aha ay man ijtahada bi ada'il haqqi wa akhdihi fa in akhta'a ba'da istifragi wusihi wa badli judihi fala haraja 'alaihi. La nukallifu nafsan illa wus'aha, yani ketika mereka sudah berusaha jujur, barakallahu bikum, dalam perniagaannya, dalam perdagangannya, ijtahada bi ada'il haqqi wa akhdihi, ternyata ada salah, ada keliru tanpa dia sadar. Setelah dia berusaha untuk berlaku jujur, dia sebagai pembeli atau dia sebagai penjual, ternyata ada sesuatu kesalahan. Wa badli juhri fala haraja alaihi. Kemudian terjadi sesuatu, maka tidak ada dosa atas dia. Intinya dia telah berusaha untuk berlaku adil, berlaku jujur dalam usaha dia. Kemudian ada kekeliruan tanpa dia sadari, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Qul huwa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Dan kalau kalian berkata-kata, berlaku adillah dalam berkata-kata walaupun terhadap kerabat dekatmu sendiri. Hadza amrun bil adli fil qawli wal fi'l. Ini adalah perintah untuk berlaku adil dalam ucapan dan perbuatan, alal qaribi wal ba'id, atas orang dekat dan orang jauh. Artinya kalau dia salah, kerabatnya salah, anaknya salah, ya dikatakan salah, jangan dibenar-benarkan, jangan dilindung-lindungi, jangan dibela-bela. Dinyatakan salah kalau memang salah. Anak misalnya keliru, salah. Kemudian ada laporan masuk bahwa anak ente salah. Ya, jangan dibela-bela. Nah, kalau memang salah, bilang salah. Kalau engkau ngambil harta orang, kembalikan hartanya. Baik, diajari sang anak. Baik. Dididik, dibentuk. Bukan dibela-bela. Wallahul musta'an. Qala al-Hanafi, al-'adlu fil qawli fi haqqil wali wal adu. Al-'adlu fil qawl, laku adil dalam mengatakan sesuatu, mengucapkan sesuatu, fi haqqil wali wal adu, pada haknya wali, orang dekat kita, dan haknya musuh. Barakallahu fikum, tetap berlaku adil. Wala yataghayyar fir ridha wal ghadab, berlaku adil ini tidak akan berubah dalam kondisi ridha atau marah. Bal yakunu alal haqqi wa in kana dha qurba, bahkan tetap di atas al-haq walaupun terhadap kerabat sendiri. Kalau kerabat sendiri salah, nyatakan salah. Fala yamilu ilal habibi wal qaribi, maka dia tidak cenderung membela-bela, menutup-nutupi kesalahan orang yang dekat, orang-orang yang dicintai. Wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'adilu i'dilu huwa akrabu littaqwa. Jangan-jangan kalian menjadi curang karena kebencian kalian terhadap satu kaum untuk kalian berlaku tidak adil. I'dilu, jangan kalian terseret-seret oleh kebencian kalian terhadap satu kaum untuk kalian tidak berlaku adil. I'dilu, berlaku adillah. Barakallahu fikum. Walaupun kalian benci, nyatakan kalau memang dia dalam masalah ini benar, ya benar. Walaupun ada permusuhan Anda sebelumnya terhadap orang ini, kalau masalah ini dia benar, katakan dia benar. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan karena kebencian Anda terhadap satu kaum kalian tidak berlaku adil. La. Barakallahu fikum. Qauluhu wa bi'ahdillahi aufu, dan terhadap janji Allah Subhanahu wa taala hendaknya kalian tunaikan. Qala Ibnu Jarir. Wa bi wasiyatillahi ta'ala allati wasaakum biha fa'ufu. Wa bi ahdillahi aufu. Yani kata Ibnu Jarir terhadap wasiat Allah dari yang pertama ini, barakallahu fikum. Pertama, tidak boleh berlaku syirik dan seterusnya. Ini adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala yang berjumlah 10. Wasaakum biha fa'ufu, Allah wasiatkan kepada kalian maka hendaknya kalian tunaikan. Wangqadu lidzalika, tunduk kalian dalam menjalankannya. Biantuti'uhu fima amarakum bihi wa nahakum an. Dengan cara engkau mentaati Allah Subhanahu wa taala pada perintahnya dan menjauhkan diri dari apa yang Allah larang. Wa ta'malu bi kitabihi wa sunnati rasulihi, dan hendaknya kalian beramal mempraktekkan menjalankan kitabullah dan sunnah Rasulullah. Wa dzalika huwal wafa'u bi ahdillah, dan ini adalah pemenuhan janji terhadap Allah. Wa kadza qala ghairuhu, demikian juga yang dikatakan oleh yang lainnya. Ini selain Ibnu Jarir dari kalangan ahli tafsir. Qauluhu dzalikum wasaakum bihi la'allakum tadhakkarun, demikianlah taib Allah wasiatkan kalian dengan ini agar supaya kalian mengingat. Aita ta'idun, kalian mendapat nasihat, peringatan. Watan tahuna amma kuntum fihi, dan berhenti dari apa yang dulu kalian ada padanya, dari kesalahan-kesalahan ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan kalian memakan harta anak yatim, ya jangan. Walaupun sebelumnya kalian memakannya, memanfaatkannya, ya berhenti. Baik. Jangan kalian membunuh anak kalian, dulunya dia membunuh, ya berhenti. Barakallahu fikum. Qauluhu anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaakum bihi la'allakum ta'qilun. Qala al-Qurtubi, berkata Imam al-Qurtubi, hadhihi ayatun 'azimatun atafaha 'ala ma taqaddam, fa innahu lamma naha wa amara hadzara an ittiba'i ghairi sabilihi. Berkata Imam al-Qurtubi, ayat ini ayat yang sangat agung. Atafaha ala ma taqaddam, digandengkan dengan ayat yang sebelumnya. Fa innahu lamma naha wa amara, maka ketika Allah di ayat-ayat yang lebih awal tadi melarang dan memerintah, hadzara an ittiba'i ghairi sabilihi, Allah memperingatkan dari mengikuti selain jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala ma bayyanathu al ahaditsus sahihah wa aqawilus salaf, sesuai dengan apa yang diterangkan oleh hadis yang sahih dan ucapan salafus salih. Anna fi mawdi'i wa anna fi mawdi'i nasbin. Ay watlu anna hadha sirati. Anna di sini fi mawdi'i nasb. Ay watlu anna hadha sirati. Bacakanlah, sampaikanlah bahwa inilah jalanku. Baik. Al-Farra wal Kisai wa yajuzu an yakunu khafdan. Barakallahu bikum. Ini dari Al-Farra wal Kisai, dan boleh juga baik an dengan i'rab yang lainnya, yakunu khafdan ai wasaakum bihi. Barakallahu bikum. Allah mewasiat kalian dengannya, wa bi anna hadza sirati, dan bahwa ini adalah jalanku. Barakallahu fikum. Qala wasirat at-tariq, sirat jalan itu. Alladhi huwa dinul Islam, jalan itu adalah agama Islam ini. Mustaqiman, jalan yang lurus. Nusiba alal hal, mansub dalam kondisi keadaan lurus. Wa maknahu mustawiyan qawiman, mustawiyan lurus. Barakallahu bikum, lapang. La i'wijaja fihi, tidak ada kebengkokannya. Wa an hadzira, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa an hadza sirati mustaqima, dan inilah jalanku yang lurus, tidak bengkok. Baik. Barakallahu bikum. Lurus, bagus, aman. Fa amara bittiba'i tariqihi alladhi tarakahu ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah SWT memerintahkan Rasulnya untuk menyampaikan ini, memerintahkan umat untuk mengikutinya. Bitibai hada, bitibai tariqati tariqihi alladhi tarakahu, mengikuti jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau telah tempuh melalui lisannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa syara'ihi, wa nihayatuhu al jannah, dan jalan ini yang lurus ini, yang tidak ada kebingkukan padanya, ujungnya adalah surga. Baik. Wa hadza siratun mustaqimam fattabi'uhu. Ikutilah jalan ini. Wa tasya'abat minhu turuqun. Jalan yang lurus ini ada jalan-jalan kecil di sisi kanan kirinya. Inilah menjadi jalan-jalan kecil, jalan-jalan kesesatan. Faman salakal jaddatan naja. Siapa yang mengikuti jalan yang lurus, maka dialah yang selamat, dialah yang berhasil. Barakallahu bikum. Wa man kharaja ila tilka turuq afdat bihi ilan nar. Dan barang siapa yang keluar dari jalan lurus ini, mengikuti anak-anak jalan kiri kanan ini tadi, maka dia akan terhantarkan masuk ke dalam neraka. Qala Allah Ta'ala, wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Jangan kalian ikuti anak-anak jalan ini, karena kapan kalian masuk ke dalamnya dan mengikutinya, maka kalian akan bercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan Allah terang jelas. Ai tamilu intah. Rawahu Ahmad wa An-Nasa'i wa Ad-Darimi wa Ibnu Abi Hatim, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian juga Imam An-Nasa'i, Ad-Darimi dan Ibnu Abi Hatim serta Al-Hakim, dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Warawahu Muhammad bin Nasr al-Marwazi fi kitab al-i'tisam bi sanadin sahih an Ibn Mas'ud qala khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan bi yadihi. Dikisahkan bahwa ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris lurus dengan tangan beliau yang mulia. Tsumma qala hadza sabilullahi mustaqima. Kemudian beliau mengatakan ini, setelah menggaris lurus, beliau mengatakan ini jalan Allah yang lurus. Tsumma khatta khututan an yamini dzalikal khatti wa an shimalihi. Kemudian Rasulullah membuat garis-garis kecil di sisi garis lurus tadi. Barakallahu bikum, kiri kanannya. Tsumma qala wa hadhihi subul. Dan ini jalan-jalan yang banyak ini, beliau menggaris lurus dulu. Set. Kemudian ada garis-garis apa? Garis-garis kecil di sisi garis lurus ini. Kemudian beliau mengatakan wa hadhihi subul, ini anak-anak jalan ini, laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitan yad'u ilaihi, tidak ada satu anak jalan pun kecuali ada syaitan yang mengajak orang-orang untuk masuk ke dalamnya. Tsumma qara'a, kemudian Rasulullah membaca wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, dan sungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wa la tattabi'us subula, dan jangan kalian ikuti anak-anak jalan ini sehingga kalian bercerai-berai dari jalanku. Barakallahu bik. Wa al-mujahid, wa la tattabi'us subula qala al-bid'ah wa syubuhat. Berkata lima mujahid, jangan kalian mengikuti jalan-jalan ini, maksudnya kebid'ahan dan syubuhat, kerancuan pemahaman dalam agama. Qala al-allama Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa linadhkur fi sirati al-mustaqimi qawlan wajiza. Berkata Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kita akan menyebutkan tentang as-siratul mustaqim ini, jalan yang lurus ini, qawlan wajiza, yakni ucapan ringkas. Fa inna an-nasa qad tanawwa'at ibaratuhum anhu bihasabi sifatihi wa mutaalliqatihi. Orang-orang sudah banyak berbicara tentang Siratul Mustaqim ini yang kita minta-minta setiap harinya. Ihdinas Siratal Mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Banyak orang telah berbicara tentang jalan ini, jalan yang lurus ini. Ungkapan-ungkapan mereka berbeda-beda, bihas bisifatihi wa mutaalliqatihi, sesuai dengan sifatnya dan ketergantungannya atau hubungannya. Wa haqiqatuhu syai'un wahid, yang pada hakikatnya ya mengarah ke satu. Walaupun ungkapannya berbeda-beda. Ulama, wa huwa tariqullahi alladhi nasabahu li'ibadihi musilan lahum ilaihi. Apa Siratal Mustaqim itu? Jalan yang lurus itu. Jalan Allah Subhanahu wa taala yang Allah nasabahu, yang Allah pasang li'ibadihi, untuk hamba-hambanya, musilan lahum ilaihi, yang akan menghantarkan hamba-hamba itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala tariqa ilaihi siwah. Dan tidak ada jalan menuju Allah kecuali jalan ini. Balit turuku kulluha masdudatun alal khalqi illa tariqahu. Bahkan semua jalan-jalan tertutup atas hamba-hamba ini kecuali jalan satu ini. Siapa yang mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mau akhir perjalanannya surga, silakan jalani jalan ini, Siratal Mustaqim. Alladzina sabahu ala al-sunni rusulihi, yang Allah Subhanahu wa taala panjangkan, tetapkan melalui lisan rasul-rasulnya. Wa ja'alahu mausulan li'ibadihi ilaihi, dalam menjadikan jalan ini sebagai apa? Musilan, penghantar untuk hamba-hambanya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ifraduhu bil ubudiyah, yaitu mengesakan Allah dalam peribadatan. Wa ifradu rasulihi bit ta'ah, dan menyendirikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan ketaatan, mencari atau mengambil contoh dari beliau. Fala yusyrik bihi ahadan fi ubudiyatihi, maka dia tidak mempersekutukan Allah satu apapun dalam peribadatannya. Wala yusyrik bi rasulihi ahadan fi ta'ati, dan tidak mempersekutukan Rasulullah seorang pun dalam melakukan ketaatan. Fa yujarridu tauhida wa yujarridu mutaba'atar rasul, maka mereka memurnikan ketauhidan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan memurnikan pengikutan hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikatakan jalan yang lurus. Wa hada kulluhu madmunu syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan ini semuanya adalah kandungan dari pernyataan kita, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Taib, kita murnikan ibadah hanya untuk Allah dan menyedirikan Rasulullah untuk mengikuti beliau dalam beribadah. Fa ayyu syai'in fussira bihi as-siratul mustaqim fa huwa dakhilun fi hadainil aslain. Bagaimanapun Anda menafsirkan as-siratul mustaqim, maka dia masuk ke dalam dua pokok ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa nuktatu dzalika, nukta itu adalah faedah yang tersembunyi yang tidak bisa didapatkan kecuali dengan meneliti. Nukta. Barakallahu fikum. Wa nuktatu dzalika, rahasianya, antuhibbahu biqalbika, rahasianya agar supaya Anda berada di atas jalan yang lurus ini, antuhibbahu biqalbika, ini engkau mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hatimu. Wa turdihi bijuhdika kullihi, engkau menjadikan Allah ridha dengan juhd, yakni semua kemampuanmu yang kau miliki, engkau melakukan ibadah agar supaya Allah ridha terhadap engkau. Fala yakunu fi qalbika mawdhu'un illa ma'muran bihubbihi, maka jangan ada dalam kalbumu satu tempat illa ma'muran bihubbi, kecuali diisi penuh dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yakunu laka iradatun illa muta'alliqatan bimardatihi, dan jangan ada dalam hatimu kehendak, keinginan kecuali muta'alliqah, berhubungan dengan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Fal awwalu yahsulu bitahqiqi syahadati alla ilaha illallah, masalah cinta. Yang pertama, ya, ini akan terjadi kalau Anda mempraktikkan syahadat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, ya ini apa? Irada. Taib. Wasani yahsulu bitahqiqi syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Itu bisa Anda lakukan, bisa terlaksana Taib, dengan anda mempersaksikan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Wahada huwal huda wa dinul haq. Inilah petunjuk dan inilah agama yang hak. Wahuwa ma'rifatul haqqi wal amali bihi. Yani mengenali hak, mengenali kebenaran dan beramal dengannya. Wahuwa ma'rifatu ma ba'asallahu bihi rasulahu wal qiyam bihi. Dan ini mengenali ma ba'asallahu bihi rasulahu, apa-apa yang Allah utus rasul dengannya dan menjalankannya. Faqul ma syi'ta minal ibarati allati hadha akhiyatuha wa qutburuha. Terserah anda mau bilang apa tentang siratal mustaqim, tetap kembalinya ke ibarat ini. Barakallahu fikum. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulani. Faqul ma syi'ta minal ibarat allati hiya akhiyatuha. Tayyib. Ni Hubail au Uwaid يراد في الحائط ويدفن طرفه فيه ويسير طرفه كالأروة تشد بها الدابة. طيب ini tidak akan kemana-mana kecuali akan kembali kepada ini. Wa kutburuhaha, kutburuhaha yani porosnya, mau kemana-kemana tetap di sini. Tip, pokoknya. Akhiyatuha ini adalah sesuatu yang dipasang atau dipancangkan untuk mengikat apa? Ternak-ternak, mau kemana ternak itu ya tetap saja di situ diikat. Qala wa qala Sahal bin Abdullah alaikum bil athari was sunnah. Berkata Sahal bin Abdullah alaikum bil athari was sunnah. Hendaknya kalian mengikuti asar dan sunnah. Fa inni akhafu annahu sayati an qalilin zamanun. Karena sungguhnya aku khawatir sebentar lagi akan datang satu zaman. Idza dzakara insanun annabiyya sallallahu alaihi wasallam wal iktida' bihi fi jami' ahwalihi dammuhu. Akan datang nanti satu zaman ketika ada seorang berkata, harus kita mengikuti Rasulullah SAW dari semua sisi-sisi kehidupan beliau alaihi salatu wasalam, maka muncul orang-orang yang mulai mencela. Dammuhu wa nafaru anhu wa tabarra'u minhu wa adalluhu wa ahanu. Barakallahu fikum. Yaitu memerangi dan menjelek-jelekkan orang yang mengajak kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidakkah kita tahu, barakallahu fikum, bahwa Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kan jelas bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah panutan kita, suri teladan kita. Jadi semua aspek kehidupan kita hendaknya mencontoh kepada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau bermuamalah, bagaimana beliau beribadah, bagaimana beliau bermasyarakat, bagaimana beliau bernegara, bagaimana pokoknya semua sisi-sisi kehidupan kita. Ternyata ada orang yang tidak suka. Maunya bikin sendiri. Tidak mau ikut tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dikatakan oleh Sahal bin Abdullah, akan datang nanti sebentar lagi ketika ada orang menyuruh untuk kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ada orang yang menjegalnya, ada orang yang menghalanginya, ada orang yang tidak senang dengannya. Wallahul musta'an. Baik, kita cukupkan sampai sini. Ilahuna subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.